Sungguh Tuhan, kalau kami boleh percaya kepada Engkau, menyembah Engkau bukan karena seorang bayi, bukan pula karena keajaiban yang Kau lakukan, tetapi semata-mata karena anugerah-Mu yang mengampuni kami dari segala dosa dan pelanggaran kami. Dan itulah sebabnya Tuhan yang mengubah perilaku kami, perbuatan kami, sehingga kami boleh mencerminkan apa yang ingin Engkau lakukan dalam kehidupan kami. Tuhan, terima kasih. Biarlah Engkau berkarya di dalam kehidupan kami. Kehendak-Mu nyata dalam tindak tanduk perilaku kami, ya Tuhan. Dengan begitu, banyak orang melihat dan memuliakan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk, Bapak Ibu Saudara. Shalom Saudara. Salam damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, ya, kita mungkin ada beberapa yang gak hadir kemarin, ya. Itu dramanya berlanjut Saudara, ya, bukan langsung tadi, tetapi dramanya itu ada lanjutannya Saudara, ya. Kemarin itu yang tadi menyesal itu orang yang rumahnya berapa, ingat Saudara? Rumahnya 3 Saudara, ya. Itu janji iman Saudara. Mobilnya berapa Saudara? 7. Kemarin dia pulang pakai mobil biru Saudara, ya. Yang numpang Saudara banyak sekali Saudara, ya. Wah, itu puji Tuhan Saudara, ya. Amin ya Bu Mecin, ya. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukan kemewahan, bukan kekayaan yang menjadi sukacita bagi kita, tetapi karena Kristus hadir di dalam dunia ini Saudara, ya. Saudara, kemarin Pak Aksi kembali mengingatkan Saudara, ya. Kadang memang betul yang dikatakan Pak Aksi, ya. Ada orang-orang yang ketika dia merayakan Natal, ketika dia datang kepada Tuhan, ada yang menyembah bayi Saudara. Memang tidak secara langsung, tetapi kalau membuat palungan, kalau membuat acara Natal, itu sudah dianggap Tuhannya. Nanti kalau idenya tidak diikutin bisa ribut Saudara. Saudara, bukan bayi yang kita sembah. Bahkan Pak Aksi kembali menegaskan, bukan karena keajaiban seorang bayi. Ya, walaupun dalam versi orang lain berkata sejak kecil Yesus itu bisa membuat mainan dari burung, dari tanah liat, buat burung ditiup langsung terbang Saudara, ya. Tapi bukan karena keajaiban Saudara, ya. Banyak orang yang bisa melakukan keajaiban. Dan kita bukan menyembah Tuhan yang bisa melakukan keajaiban. Itu hal yang sederhana bagi Tuhan. Kemudian satu pertanyaan yang betul-betul membuat kita berpikir Saudara, ya. Kita juga bukan menyembah Tuhan karena dia tidak berdosa. Dia memang manusia yang tidak berdosa. Memang dia Tuhan 100%, dia manusia 100%, tetapi kita bukan menyembah karena dia tidak berdosa. Malaikat tidak berdosa dan dia tidak menerima penyembahan. Dan kalau kita menyembah malaikat, kalau kita menyembah para nabi, kalau kita menyembah seseorang yang kita anggap tidak berdosa, maka kita salah, Saudara. Oh, saya enggak pernah nyembah, Pak. Saya juga tidak pernah. Orang yang tidak berdosa itu saya sembah-sembah. Tetapi Bapak Ibu Saudara, jangan-jangan kita mengidolakan seseorang. Kita menganggap dia sudah seperti Tuhan. Saudara, kita tidak menyembah secara langsung. Tetapi dalam kehidupan kita, kita bisa mengidolakan. Bisa saja materi. Ya. Kemarin Bu Mecin tertawa, gimana itu tertawanya, saya enggak bisa ngikutin ya Pak Aksi, diikutin Saudara, ya. Mana mungkin Tuhan kasih kekayaan, Mana mungkin, ini kerja keras saya, kesehatan karena saya minum vitamin. Saudara, betulkah kalau kita kemudian minum vitamin terus, kemudian kita bisa sehat, saudara? Belum tentu, saudara, ya. Ya, saudara, kehidupan kita, kesehatan kita, kekayaan kita itu berkat dari Tuhan. Puji Tuhan ya, semalam Ibu Metin bisa bertobat deh, saudara ya. Bisa hari ini menerima Tuhan. Ini cuma satu gambaran, ternyata begitu banyak orang yang tidak tahu tentang keselamatan, tidak tahu tentang Yesus Tuhan kita. Lalu bagaimana mereka bisa melihat kalau sampai hari ini ada Tuhan? Saudara, kemarin Bu Majin tertawa, mana mungkin Tuhan, Tuhan tidak pernah itu ke rumah saya, Tuhan gak pernah nongol. Saudara, hari ini kita juga tidak melihat Tuhan. Dari malam sampai tadi saya juga gak melihat Tuhan, saudara ya. Tapi saudara, ketika saya melihat Bapak Ibu Saudara dengan begitu semangat melayani, ya para MC, para pemusik berusaha berlatih. Saudara, ini satu gambaran bagaimana karya Tuhan masih ada. Orang yang berbaik hati mengampuni orang yang menyakiti. Orang yang menolong orang lain. Saudara, hari ini saya dan saudara tidak hanya memuji Tuhan dengan mulut kita. Tetapi harus melampaui dari itu dengan perbuatan kita. Dengan apa yang kita lakukan. Dan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, mereka kita kasih Alkitab, walaupun saudara punya Alkitab segede ini, kita kasih saudara ya, suruh baca 1000 kali, tetap tidak tahu isi Alkitab, kalau hatinya bukan dibukakan oleh Tuhan. Saudara perlu tahu, dulu ada orang yang mendapat gelar Ayatollah, tahu saudara? Itu gelar saudara, bukan nama. Itu orang yang mendapat gelar Ayatollah atau ayat Allah, boleh dia membaca seluruh kitab dan dia harus membaca Alkitab ini ratusan kali. Dia membaca Alkitab ini ratusan kali, saudara. Tetapi tetap tidak bisa menemukan Yesus. Karena itu, saudara, mereka hanya bisa melihat perbuatan saudara. Apa yang saudara lakukan, bentuk-bentuk penyembahan saudara kepada Tuhan melalui perbuatan-perbuatan. Saudara, mari kita belajar satu bagian firman Tuhan dari Lukas pasal yang kedua, saudara ya. Lukas pasal yang kedua. Kita baca secara bergantian ayat 1 sampai ayat yang ketujuh, saudara. Lukas pasal 2 ayat 1 sampai ketujuh, kita baca secara bergantian. Kelahiran Yesus. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Saudara-saudara, bagian ini, ketika kita membaca, pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah. Saudara, ini jelas menjadi fakta sejarah. Saudara, ini tidak dapat disangkal bahwa peristiwa ini pernah terjadi. Banyak orang masih membingungkan, banyak orang masih meragukan kelahiran Yesus apakah nyata. Bahkan ada yang memperdebatkan, Yesus itu bukan manusia, Yesus itu hanya Allah, dia hanya bayang-bayang. Ya saudara, saudara banyak versi, Tetapi dari cerita ini kita melihat satu hal, bahwa ini fakta sejarah, saudara. Allah masuk dalam kronologi waktu. Allah ada dalam sejarah manusia. Dan ini tidak dapat disangkali, saudara. Ada buktinya, ada catatannya. Namun ada sisi yang melampaui itu. Ada sisi yang luar biasa, yang tidak biasa, yang tidak bisa dipahami oleh manusia, yaitu yang terjadi di dalam Yohanes pasal 1, saudara. Kalau kita melihat Yohanes pasal 1 ayat 1, maka disinilah ada keajaiban yang sulit dipahami oleh manusia. Dikatakan Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Firman itu adalah Allah. Dalam bahasa sejarah, dalam bahasa biasa, bahasa yang kita pahami, terjemahannya gini, saudara ya. Pada mulanya ada kata-kata, saudara ya. Firman itu kadang-kadang kita mengartikannya begitu sulit ya. Ada kata-kata, ada suara. Dan kata-kata itu bersama-sama dengan Allah. Dan kata-kata itu adalah Allah. Pada mulanya adalah Logos. Suatu bentuk pemikiran, pemahaman yang baru ya. Dan Logos itu sama dengan Allah. Saudara, saudara, kemudian hal yang menarik lagi dikatakan, tetapi ayat yang ke-12, semua orang yang menerimanya diberinya kuasa. Supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmania oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Dan ayat yang ke-14 dikatakan Firman itu, Logos itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yang menjadi pertanyaannya sekarang, saudara, ini peristiwa sudah 2000 tahun lalu lebih, saudara ya. Ini peristiwa mungkin tidak banyak orang yang tahu. Pertanyaannya, bagaimana sampai hari ini orang-orang bisa, kalimat yang terakhir dikatakan, dia ya diam di antara kita dan kita telah melihat kemuliaannya. Pertanyaannya, bagaimana mereka, orang-orang di sekitar kita, bisa melihat kemuliaan Tuhan? Saudara, ini kenyataan yang harus saya dan saudara pikirkan. Ada orang yang kecelakaan, ketika dia terhindar, dia cuma ngomong, oh ini beruntung, ini cuma kebetulan. Dia tidak bisa melihat tangan Tuhan. Ada banyak peristiwa orang yang selama hidupnya sehat, dia berkata dengan kesombongannya, karena saya menjaga kesehatan. Dia tidak tahu Tuhan menjaga hidupnya. Ada orang yang saudara kerjanya itu biasa-biasa, tapi hasilnya luar biasa, berkatnya Tuhan luar biasa. Dia berkata, oh ini karena jerih lelah saya. Saudara minta maaf, banyak orang yang lebih pintar dari saudara, banyak orang yang lebih hebat dari saudara, tetapi tidak bisa mendapatkan penghasilan sebaik saudara. Dan mereka tidak bisa melihat kemuliaan Tuhan. Jadi bagaimana kabar baik, warta sukacita, kelahiran Kristus itu bisa dipahami oleh seluruh umat manusia. Saudara, kita tahu bahwa ini peristiwa adalah fakta sejarah, saudara. Dan ini menunjukkan, saudara, kalau kita lihat dari slide, peristiwa ini peristiwa nyata. Kemudian slide berikutnya kita bisa simpulkan bahwa Natal adalah sebuah perilaku yang nyata. Berikutnya saudara, Natal adalah fakta sejarah. Tetapi ini menjadi fakta yang mati. Saudara, banyak buku, banyak cerita yang akhirnya kemudian ya ditelan waktu, selesai, mati, saudara. Saudara, berbeda dengan kelahiran Kristus. Dia bukan hanya sekedar fakta sejarah, perbuatan perilaku nyata bukan hanya itu, saudara. Kalau kita kemudian belajar dari peristiwa yang terjadi di dalam Lukas 1, ya, Lukas 2 ayat 1 sampai 7, Matius 1 ayat 18 sampai 25, kita melihat bagaimana Yusuf dan Maria. Dia menjadi peran utama dalam sejarah. Saudara, mari kita melihat apa yang dilakukan oleh Yusuf di dalam Matius 1 ayat 18 sampai ayat yang ke-25. Satu peristiwa yang biasa yang kita baca tiap Natal, saudara, ya. Matius 1 ayat 18 sampai 25, saya akan baca secara cepat, saudara, ya. Kita tahu kelahiran Yesus Kristus adalah sebuah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf. Coba saudara, ini hal-hal yang kalimat yang biasa kita dengar, tapi mohon perhatikan, ada hal-hal yang sebenarnya peristiwa luar biasa, saudara, ya. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Sebelum mereka hidup sebagai suami istri, karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungan adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan oleh Tuhan. Sesungguhnya anak dara itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita." Ayat 24, sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat, Yusuf bertindak, Yusuf melakukan seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki. Dan Yusuf menamakan dia Yesus. Saudara, peristiwa yang terjadi di dalam Matius ini, peristiwa yang saya katakan tindakan iman. Ya, bisa ditayangkan, saudara. Perbuatan iman dari Yusuf. Saudara, banyak orang, saudara, ya, kalau dia tidur kemudian dia bermimpi. Bahkan ada yang ngigau, saudara, ya. Matanya terbuka, bisa diajak berkomunikasi tapi dia tidak punya kesadaran. Ya, beberapa kali ya saya melihat ada anak kecil gitu, ya, saudara, ya, dia bangun, dia diajak ngomong bisa. Tapi begitu besok ditanya, "Kamu ingat kemarin bangun?" Enggak ingat. Kenapa, saudara? Dia ngigau. Dia bermimpi. Saudara, orang bisa meremehkan peristiwa ini, orang bisa berkata ini tidak nyata. Tetapi dalam peristiwa Yusuf ketika dijumpai oleh malaikat Gabriel, ini peristiwa intervensi Allah. Intervensi Allah bukan hanya dalam kehidupan, tetapi dalam mimpi kemudian menjadi kenyataan, saudara. Saudara, Tuhan bukan hanya bisa hadir di dalam kehidupan kita, tetapi di dalam mimpi kita pun bisa hadir. Karena itu, saudara, ya, jangan ragu-ragu untuk menceritakan Tuhan. Ya, sekali waktu saya ngobrol-ngobrol dengan seorang yang cukup umur, saudara, ya. Dia kadang-kadang kesulitan untuk tidur. Bahkan kemudian dia berkata begini, saudara, ya. "Aduh, saya ketakutan dalam mimpi itu. Saya mimpi yang menggelisahkan," gitu, ya. Saya langsung ingat, saudara, ya. Saya ngomong, "Ini kesempatan baik saya ceritakan tentang Yesus." Saya ngomong, "Yesus Tuhan bukan hanya menolong umat manusia dalam kehidupan nyata. Kalau perlu, coba hafalkan. Coba ingat-ingat siapa Yesus dan sebut namanya dalam mimpi sekalipun." Saudara, saya katakan sebut nama Tuhan dalam mimpi, maka engkau akan terhindar dari ketakutan. Saudara, itu yang saya alami ketika saya kadang-kadang mimpi buruk, tidak bisa dalam mimpi itu yang jelas dalam ketakutan. Apa yang saya lakukan? Saya berusaha menyebut dalam nama Yesus. Ketika saya sebut dalam nama Yesus, mimpi seburuk apapun hilang, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan bisa intervensi melampaui kehidupan ini. Tetapi jangan dibalik, saudara ya. Tuhan selalu berbicara dalam mimpi. Kemudian kita menjadi orang yang hidup dalam bayang-bayang. Tidak begitu, saudara. Tuhan mampu intervensi dalam mimpi. Tapi Tuhan hidup dalam kenyataan-kenyataan yang ada. Saudara, perbuatan iman Yusuf adalah perbuatan yang berdasarkan iman. Kalau kita melihat Ibrani 11 ayat 1, maka dikatakan apa, saudara? Mari kita lihat, saudara ya, kita ingat-ingat iman itu apa sih, begitu ya, saudara. Kita ingat Ibrani 11 ayat 1, saudara ya. Di sana dikatakan iman adalah, Ibrani 11 ayat 1 ya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Saudara, kadang-kadang ada orang yang berkata terbalik. Oh, kamu imanmu perlu dibuktikan. Kalau kamu beriman berarti ada buktinya. Saudara, baca kalimat ini tata bahasanya begitu gampang. Dikatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Iman sebenarnya tidak memerlukan bukti lagi, karena iman itu sudah bukti. Kalau saudara melakukan sesuatu bahwa saya mengasihi orang lain dan dia pasti jadi baik. Soal dia baik atau tidak, saya akan mengasihi dia dengan baik dan dia pasti jadi baik. Itu tindakan iman, saudara. Perbuatan saudara sudah menunjukkan bukti bahwa saudara orang beriman. Jangan berkata, saya mau melakukan kebaikan, saya tunggu supaya dia berbuat baik. Itu bukan iman, saudara. Iman itu dikatakan ya, segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti. Di pengadilan, kalau kita ada perdebatan, perselisihan, yang membuat keputusan terakhir itu adalah bukti, saudara. Ngerti, saudara ya? Yang membuat keputusan hakim itu buktinya apa? Memang di dalam pengadilan dunia, iman tidak bisa menjadi bukti. Karena itu yang seharusnya menjadi iman atau menjadi kemenangan bagi orang Kristen ketika dia melakukan segala sesuatu berdasarkan iman. Sebagaimana dikatakan Roma 1 ayat 17, orang benar hidup oleh karena iman. Jadi bukan lagi karena saudara difitnah, salah, benar, bukan itu. Tetapi saudara hidup karena dipimpin oleh iman. Saudara belajar dari Yusuf, dia melakukan satu keputusan iman. Dia pasti bergumul berat, dia pasti mengalami kesulitan. Ya, tetapi saya yakin ya, ada orang-orang yang mencoba berimajinasi. Wah, ini Yusuf waktu jalan sama Maria ya, waktu mau mendaftarkan ke Bethlehem, bisa-bisa dalam perjalanan itu ada perselisihan. Wah, jangan-jangan kamu diambilin orang ya. Jangan-jangan begini. Saudara, itu menurut saya imajinasi yang terlalu liar. Karena saya melihat Yusuf orang yang beriman, yang tulus hati. Saya yakin Yusuf tidak ada perselisihan dengan Maria, walaupun dia menikahi seorang yang belum menjadi istrinya. Walaupun dia harus menuntun Maria yang hamil, karena dia hidupnya dituntun oleh iman. Pertanyaannya bagi saya dan saudara, selama kita hidup hari ini, kita hidup karena apa? Ada orang-orang yang hidup karena bukan keyakinan iman, karena keyakinan dompetnya, gitu ya. Dompet saya tebal, uangnya banyak, jadi saya tidak bingung besok. Saya enggak pusing makan besok, saya enggak pusing rumah sekarang di sini ada gempa hancur, saya punya rumah di sana. Tidak ada iman lagi, sakit, saya punya kartu jaminan kesehatan. Saudara, hari ini hampir dikatakan dengan kenyamanan, dengan perkembangan zaman, seolah-olah saya berani katakan, saudara ya, iman itu digeser. Iman itu sekarang sudah menjadi barang langka. Kalau ditantang seseorang, ayo yakin beriman. Iman sih iman, tapi hitung-hitungan. Kasih dukungan, kasih persembahan, oh nanti dulu. Jangan-jangan ngapain saya bantu dia, nanti dia malah jangan-jangan jadi orang jahat untuk saya. Saudara, tindakan iman sudah tidak ada. Hari ini kita melihat bagaimana Yusuf sekalipun dia menerima kenyataan yang melampaui pemikirannya. Mana mungkin, ini kok bisa Maria, kok bisa hamil? Dia lakukan okay, sekalipun itu dalam mimpi, dia melakukan. Saya jadi suaminya. Dituntun perjalanan ke Bethlehem. Pada waktu hari hanya pusing dia ya, cari tempat. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini saya sangat mengharapkan Bapak Ibu Saudara hidup bukan karena kekuatan saudara, bukan karena kemampuan saudara atau kekuatan finansial saudara. Tapi mari hidup sebagai orang Kristen, sebagai orang yang dipimpin oleh kebenaran. Contohnya apa saudara? Kalau saudara punya pergumulan, bawa ke dalam doa. Lalu hiduplah dengan iman. Enggak usah lagi kita bingung. Ada permasalahan-permasalahan yang kadang kita tidak duga terus menghantui kita. Hiduplah dengan iman. Saudara, iman berarti melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya ingin bertanya hari ini, saudara pulang, saudara mungkin ingat ada banyak masalah, banyak orang yang saudara mungkin tidak sesuai dengan harapan saudara. Pertanyaannya, apakah saudara mau dengan iman? Atau saudara masih berusaha dengan diri saudara sendiri? Belajarlah dari apa yang dilakukan oleh Yusuf. Saudara, di dalam bagian berikutnya, di dalam Lukas 1 ayat 28 sampai 3. Lukas 1 ayat 26 sampai 38, cerita yang biasa yang kita baca juga. Tetapi ayat yang ke-38, kita belajar dari sikap Maria. Mari kita melihat saudara ya, dari Lukas 1 ayat 38, ada kesalahan cetak sedikit saudara ya. Lukas 1 ayat 38, ketika Maria juga didatangin oleh malaikat, kemudian dia harus mengalami satu peristiwa yang ini tidak masuk akal. Kemudian apa yang menjadi sikap Maria yang terakhir. Lukas 1 ayat 38 kita baca bersama-sama. 2, 3, kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Saudara yang dikasihi Tuhan, di sini kita bisa melihat, saudara ya, kalau tadi kita belajar tentang perbuatan iman Yusuf, maka hari ini kita melihat perilaku karakter. Saya sengaja memberikan kata karakter Maria bisa, tetapi saya ingin memberikan penekanan bahwa perilaku karakter seseorang. Saudara, Maria jelas tidak bisa menerima. Kalau dia berkata di ayat yang ke-38 ya, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Ini sesungguhnya dia punya pergumulan. Dia merasakan bahwa ini tidak masuk akal. Tetapi dia tidak menolak, tetapi dia berkata, okay, terjadilah kehendakmu Tuhan. Saudara, bagaimana perilaku kita ketika melihat keseharian yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Apakah kita bisa belajar seperti Yusuf melakukan perbuatan-perbuatan iman, kemudian kita mempunyai perilaku karakter seperti Maria? Atau kita mulai tidak bisa, pokoknya ini mau saya. Sudah tidak ada lagi kehidupan menjadi orang Kristen yang beriman. Teladan Yesus begitu jelas. Dia lahir ke dunia, Dia seorang, Dia Allah yang menjadi manusia, tetapi Dia hampir-hampir tidak menunjukkan kealahannya. Filipi 2 mengatakan bahwa dalam sifat kealahannya pun Dia tidak menganggap kesetaraannya. Namun ironinya, saudara, hari ini banyak anak-anak Tuhan yang mengaku anak-anak Tuhan, yang terjadi dia klaim bahwa kalau aku anak Tuhan, aku sukses. Kalau aku anak Tuhan, aku anak raja. Aku bisa melakukan yang aku mau. Apakah itu yang dikehendaki Tuhan? Saudara, garis besar dari kehidupan Kristus adalah pengorbanan. Satu tema yang diangkat kemarin oleh penginjil aksi begitu membuat saya tersentak, saudara. Kristus lahir hanya untuk mati. Kenapa Dia harus berinkarnasi? Dia harus menderita, karena kalau Dia Tuhan, Dia gak bisa mati. Kalau Dia tidak berinkarnasi, Dia tidak bisa menebus dosa saya dan saudara. Dia rela-relain dari Allah jadi manusia, menderita hanya untuk mati. Kalimat ini sepanjang malam terngiang-ngiang dalam telinga saya. Dia lahir untuk mati. Dia lahir untuk menanggung dosa. Dia lahir hanya untuk menggantikan saudara. Dan hari ini kita tahu Dia sudah mati, Dia sudah bangkit kembali, Dia tidak kelihatan. Sekarang saudara, bagian yang terakhir, kembali ke dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat yang ke-12 sebagai penutup, saudara. Di sini dikatakan, ya, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa. Dalam bahasa aslinya, kuasa itu bisa menggunakan kata dunamos, bisa menggunakan kata eksosia. Kalau dunamos, kalau saudara ingat, itu digunakan di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Ya, Roh Kudus akan memberikan kuasa atas kamu, kekuatan yang seperti dinamit, gitu ya, yang kuatnya itu luar biasa. Batu yang keras bisa dipatahkan, bisa dipecahkan. Tapi di sini Yohanes menggunakan kata eksosia. Dengan kata lain, saudara, terjemahan-terjemahan lain mengatakan bahkan anak-anak yang percaya itu diberi hak, diberi kebenaran. Kita tidak benar, kita orang berdosa. Tetapi ketika menerima Kristus, saudara, dibenarkan, diberi hak benar. Itu sebabnya setan pun dengan saudara, dia takut. Ketika saudara berkata dalam nama Yesus, setan itu takut. Saudara salah sekalipun, ketika saudara mengakui dosa saudara, menerima Yesus, saudara dibenarkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, tetapi hak atau posisi saudara ini bukan berarti kemudian, oh saya bisa berbuat seenaknya, kemudian saya pasti benar. Bukan begitu, saudara, bukan begitu. Tapi kita orang yang berdosa, dikuasai dosa, kita diberi hak, diberi kebenaran, ya. Dikatakan ayat yang ke-12, supaya menjadi anak-anak Allah. Hak saudara, kebenaran saudara, itu kita pakai ketika saudara dan saya menjadi anak-anak Allah. Tidak ada lagi, wah kalau saya sudah jadi hamba Tuhan, saya sudah jadi majelis, saya sudah menjadi orang Kristen puluhan tahun, perbuatan saya benar, saya bisa seenaknya. Bukan itu. Tetapi menjadi hamba-hamba Tuhan. Oleh karena itu, kenapa seorang hamba Tuhan, seorang Kristen, saya tidak katakan seorang hamba Tuhan, seorang Kristen, entah itu anak-anak atau itu orang yang baru percaya, ketika dia sebut nama Tuhan, setan sudah ketakutan. Ini luar biasa, saudara ya. Semua orang yang menerimanya diberinya kuasa. Kuasanya untuk apa? Menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya, orang yang tidak diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmaniah oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Kalau Yesus inkarnasi Allah jadi manusia. Kalau saudara diangkat menjadi anak-anak Allah. Karena itu saudara, kemudian ayat yang ke-14 berkata, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Ini peristiwa 2000 tahun yang lalu ketika Yesus hidup di muka bumi. Dan kita orang-orang pada zaman itu telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikannya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Kembali ke awal khotbah saya, saudara ya. Bagaimana orang yang tidak mengenal Tuhan bisa melihat kemuliaan Tuhan? Saudaralah yang menjadi wakil Allah di muka bumi ini. Saudara punya kuasa. Saudara menjadi orang benar. Ya, tetapi saudara bukan benar. Saudara orang tetap orang berdosa. Saudara diberi hak kebenaran untuk menjadi anak-anak Allah. Dengan singkat kata, saudara boleh melakukan perbuatan Tuhan di muka bumi. Itulah bentuk penyembahan saya dan saudara sebagai orang beriman. Kita menyembah Tuhan bukan hanya dengan mulut kita, tetapi dengan perbuatan-perbuatan kita. Pertanyaannya, bagaimana kalau perbuatan kita itu kemudian salah? Saudara segera bertobat. Ya, karena itu sikap yang diharapkan adalah sikap yang rendah hati. Sikap seorang dulos, seorang yang menjadi budak, menjadi pembantu. Sikap yang mau diajar. Jangan merasa ketika jadi orang Kristen punya hak, saya gak bisa salah. Aduh saudara, gak demikian saudara. Mari kita menyembah Tuhan dengan perbuatan kita. Saudara, Mother Teresa, semua orang di muka bumi ini tahu. Ya, Mother Teresa mungkin, saya berani jamin tuh ya, Mother Teresa kalau debat teologi sama Pak Aksi, gimana Pak Aksi, berani gak? Saya jamin pasti Pak Aksi lebih hebat. Saya jamin banyak di antara kita pengetahuan teologianya lebih baik. Tetapi bukan itu yang membuat saya dan saudara hebat di mata Tuhan. Tapi perbuatan Mater Teresa sudah menggemparkan dunia. Bahkan banyak orang berkata, seperti Yesus yang dia layani. Hari ini, Simone bisa gempar kalau saudara melakukan satu perbuatan Tuhan yang dititipkan ke saudara. Hari ini Tangerang bisa gempar kalau saudara melakukan satu perbuatan Tuhan. Enggak usah banyak-banyak. Saudara, saya rindu gereja kita bisa melakukan bukan karena gereja institusi, tetapi karena setiap saudara punya hak, punya kuasa. Saudara, Roh Kudus ada dalam hati saudara. Roh Kudus akan berbicara kepada saudara untuk melakukan perbuatan-perbuatannya yang besar. Terpujilah Tuhan kita, Yesus Kristus. Mari kita tundukkan kepala. Tuhan, siapakah kami ini? Kalau Engkau mengangkat kami menjadi duta kerajaan surga. Kami tidak layak, kami orang berdosa, kami kerap kali gagal. Namun anugerah-Mu, pengampunan-Mu begitu besar, sehingga Engkau menjadikan kami anak-anak Allah. Memperingati kelahiran-Mu pada hari ini, biarlah firman-Mu berbicara kepada kami. Biarlah pengampunan yang kami terima, Roh Kudus yang ada dalam hati kami, membimbing kami, mewujud nyatakan perbuatan-perbuatan-Mu di muka bumi ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.